seorang istri dan 4 orang anak ditinggal mati oleh suami. Si istri telah menikah lagi. 4 anak menuntut warisan dibagikan, yaitu rumah. Si ibu sepertinya enggan. Ya, catatan suami ikut istri tinggal di rumah warisan. Bagaimana sikap anak-anak kepada ibu yang seperti ini? Oh, ini salah pertanyaannya ya. Kalau bertanya bagaimana sikap anak-anak kepada ibu, ya anak-anak ya harus berbakti kepada orang tuanya. Iya. Kalau ibunya berbuat kekeliruan, dimaafkan. Kalau ibunya ingin sesuatu, lebih bagus diberikan haknya untuk ibunya. Jelas ya? Tapi kalau dia ingin tanya hukum syar'i dalam hal ini, ya, kita terangkan hukum syar'inya. Bahwa ini warisan rumah ketika si suami meninggal, maka itu apa namanya? 1/8 dimiliki oleh ibu. Selebihnya itu adalah milik 4 orang anak. Saya enggak tahu anaknya laki-laki atau perempuan. Sehingga saya enggak bisa tentukan berapa apa namanya bagiannya masing-masing. Harusnya seperti itu dibagi. Jelas ya? Jadi sekarang rumah ketika ibunya sudah menikah dan dia ingin memasukkan apa namanya suami yang baru ke situ, itu harus dengan izin anak-anaknya sebab mereka pemilik bersama dengan ibunya. Pemilik. Jelas ya? Itu dari sisi hukum syar'i. Tapi kalau saya ingin nasihati, seperti itu tadi nasihatnya. Ibu itu, ya seorang berbakti kepadanya. Mencari ridhonya. Ya. Jangankan hal-hal yang memang haknya kita turun, tanazul, ya mengalah, ya. Dia perlu dari harta pun diberikan untuknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum menghadap kiblat? Ya tergantung menghadap kiblat untuk apa dulu. Kalau untuk sholat, menghadap kiblat itu adalah salah satu syarat dari syarat sholat. Batal sholatnya kalau dia tidak menghadap kiblat. Tapi kalau menghadap kiblat dalam ibadah-ibadah tertentu seperti menyembelih atau seperti dia membaca Al-Quran dan sebagainya, itu dari hal-hal yang dianjurkan. Sebab kiblat dari perkara-perkara yang dibesarkan di dalam agama. Baik. Ada seorang perempuan yang haid selama 6 hari. Di hari ke-7 dia melihat tanda suci. Darah kuning. Salah ya kalau mengatakan tanda suci itu darah kuning. Tanda suci itu warna putih. Iya. Agak berkapur. Itu yang disebut al-qassatul baydha. Tanda putih. Dia tidak berwarna kuning ya. Jadi di hari ke-7 dia melihat tanda suci. Lalu dia sholat dan berhubungan dengan suami. Setelah berlalu 4 hari, darah haid keluar. Seperti dengan hari hal sebelumnya. Selama 3 hari. Kemudian di hari ke-4 suci kembali. Dan ditanyakan bagaimana hukum sholat yang dikerjakan pada masa jeda tersebut. Ini yang pertama, perempuan ini yang bertanya, harus tahu dulu kebiasaan haidnya dalam sebulan itu berapa hari. Kalau dia punya kebiasaan haid dalam sebulan 7 hari, maka begitu suci di hari ke-7, sudah selesai. Keluar 3 hari setelahnya, darah yang keluar 3 hari, walaupun darahnya mirip darah haid, itu dalam hukum disebut sebagai darah rusak, tidak ada hukumnya. Tidak dianggap. Dia tetap puasa, tetap sholat. Dan boleh hubungan suami istri. Jelas ya? Tapi kalau kebiasaan haidnya 10 hari, dia lihat tanda suci, keluar di hari ke-7, betul dia sudah suci. Tidak ada masalah, sebab ada tanda suci dia lihat. Tapi begitu dia keluar lagi di hari ke-8, ke-9, ke-10, maka itu wajib dihitung haid lagi. Sebab masih masa kebiasaannya. Jelas ya? Baik. Kalau dia tidak memiliki kebiasaan, ini lain lagi, saya enggak tahu. Kalau dia tidak memiliki kebiasaan, biasanya ada rincian-rincian yang perlu kita ketahui dari orang yang bertanya. Saya mau bertanya masalah haramnya rokok. Bagaimana cara pengambilan dalil sehingga rokok tersebut diharamkan? Sedangkan kita ketahui bahwa rokok itu tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya memang betul tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah rokok. Iya. Sebagaimana sekarang? Iya. Apa namanya antum pakai motor, pakai mobil. Tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah pakai motor dan pakai mobil. Jelas ya? Nah, kemudian makan makanan-makanan, berbagai kuliner sekarang. Warung-warung, ada soto, ada sup. Iya. Mana dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinukil? Tidak ada potongannya di dalam dalil-dalil tentang hal itu. Jelas ya? Dan itulah gunanya kita mempelajari ilmu usul fikih untuk hal-hal yang terjadi diikutkan hukumnya ke situ. Ya, orang yang merokok sudah baca. Sekarang saya lihat gambar-gambar rokok itu selalu ada gambar-gambar mengerikan saya lihat. Ya. Karena rokok itu bisa memberikan apa namanya membahayakan jantung, mengakibatkan ini itu berbagai kerusakannya sudah diketahui. Ya. Satu bahayanya saja sudah cukup mengharamkan, apalagi dengan berbagai bahaya itu. Di antara dalil yang mencakupnya firman Allah, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan, dan itu kebinasaan. Dan di antara dalil Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum. Innahu kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sungguhnya Allah Maha menyayangi kalian. Ini dengan cara seperti itu dia bunuh dirinya sendiri. Belum lagi rokok itu asapnya, ya, itu mengandung hal-hal yang membahayakan orang yang menghirupnya. Saya misalnya, saya bukan perokok, tapi di sekitar saya orang merokok, saya bisa kena. Ya. Dan itu, kalau dia bisa membahayakan orang lain, itu dosa lain lagi namanya. Mengganggu kaum mukminin. Cukuplah dia firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Laki-laki dan perempuan yang mengganggu orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Baik. Di ini bertanya di pembahasan kias tentang beras, apakah bisa dikiaskan ke kurma, gandum, kurma, dan garam? Apakah dikiaskan juga berlaku pada seluruh biji-bijian yang dimakan, disimpan, dan ditakar, seperti kacang-kacangan dan lain-lain? Enggak lain ya, kalau kacang-kacangan enggak ada. Kacang itu, kalau dia kacang itu enggak bisa disimpan. Cepat rusaknya. Jelas ya? Cepat dia rusak. Betul dimakan, tapi harus bisa disimpan. Nah, karena itu sayur mayur itu bukan barang ribawi, sebab dia bukan hal yang ditakar, bukan pula hal yang apa? Yang bisa disimpan lama. Jadi itu ketentuan-ketentuan tadi yang kita sebutkan. Bolehkah menjual benda riba di atas seperti beras menggunakan sistem online? Ya tergantung jenisnya. Dengan apa dia transaksi? Barang online misalnya beras dijual, dia bayar pakai uang, tidak ada masalah. Ya betul, beras barang ribawi, uang barang ribawi. Tapi jenisnya berbeda, beras dan uang sama jenis atau tidak? Beda jenis. Ilahnya juga berbeda. Kalau ilah riba pada beras, karena dimakan, ditakar, dan bisa disimpan. Kalau ilah riba pada uang, karena dia bisa sebagai apa? Punya harga dan punya sebagai bahan ditukar. Beda ilahnya. Maka di sini tidak ada masalah. Dia pakai uang, dia beli beras, dia beli garam, gandum. Berbeda nilainya, tidak langsung cash, tidak ada masalah. Tapi yang keliru, kalau dia beli emas online. Dia beli emas apa? Online. Emas dia beli online. Kapan emasnya dikirim? Kan dikirim. Dikirim ini waktu, tidak langsung dia pegang. Tidak kontan namanya. Dan itu tidak benar. Sebab kalau dia beli emas, dia harus terima langsung emas itu. Dia bayar emasnya, dia ambil emas, langsung dia terima. Orang itu ambil uangnya. Jelas ya? Demikian harusnya. Baik. Apakah tukar-menukar uang? Misalnya menukar satu lembar 100 ribu dengan 10 lembar 10 ribu. Masuk jual-beli? Iya, masuk jual-beli. Ya, kalau dia tukar di masjid itu jual-beli, enggak boleh. Dia tukar di masjid. Jelas ya? Baik. Apakah rumah yang dijual akan tetapi setelah setahun belum laku? Harus dikeluarkan zakatnya? Iya. Kapan dia sudah berniat ingin menjual rumah, maka sudah masuk ke dalam barang yang diperdagangkan. Kalau sudah setahun belum laku, dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Saya mau bertanya masalah orang yang sakit di rumah sakit sambil diimpus. Orang ini mau sholat, tapi kesusahan caranya berwudu. Akhirnya, masyarakat di desanya menyuruh untuk diqadha sholatnya. Akhirnya dia berniat untuk mengqadha sholatnya dan dia meninggalkan sholat selama 4 hari. Ya, pertanyaan saya, apakah qadha dalam sholat memang ada, bagaimana cara pelaksanaannya? Baik, ini dia meninggalkan, dia tidak tahu hukumnya saja. Ya, dianggap jahil ya. Harusnya di kondisi dia tidak bisa berwudu, Ya. Dia boleh bertayamum. Minta diambilkan ini tayamum. Jelas ya? Dia tidak bisa wudu tayamum, dia sholat saja. Dia mesti sholat di waktunya. Jelas? Tapi karena dia sudah tinggalkan, dia tidak tahu hukum, maka 4 hari yang dia tinggalkan itu dia qadha secara berurut. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, hari pertama, kedua, ketiga, dan 4. Begitu dia qadha. Jelas ya? Tapi kalau dia tahu hukum, dia tinggalkan dengan sengaja, ini tidak bisa lagi diqadha sholatnya. Ya. Tidak bisa diqadha sholatnya. Sebagaimana diterangkan dalam sebagian hadis. Baik. Bagaimana menjawab syubhat bahwa hukum taklifiyah itu harus secara jelas? Apakah di kitab atau di sunnah? Misalnya orang yang mengingkari pengharaman rokok. Karena tidak ada disebutkan baik dalam Al-Quran dan sunnah. Ini kita sudah dijawab ya. Dan ini tidak mengerti apa itu hukum taklifiyah, ahkam, tidak mengerti. Makanya dia berucap seperti ini. Apakah mencontoh Rasulullah pada perkara yang sebenarnya hanya kebiasaan beliau dan memakai gamis bisa menjadi dapat pahala? Ya kalau itu yang dikatakan sunnah jibiliyah itu, ya. Kalau beliau lakukan dalam bentuk jibillah dan ada kebiasaan, maka itu dihitung kepada hukum kebiasaan. Dia dapat pahala hanya di masalah iktida. Dia mengambil apa? Contoh. Misalnya di Indonesia ini umumnya orang-orang yang dikatakan dia iltizam bagus, orang yang senang dengan agama, itu pakaiannya kadang dia pakai gamis, kadang dia pakai baju koko atau yang semisal dengannya, sudah dimaklumi. Ya, maka itu kebiasaan berjalan. Dan kalau dia niatkan dengannya lebih menutup auratnya, lebih mendekati kepada mana sempurna dalam sholat, maka itu lebih bagus. Ya, lebih bagus ya. Dari sisi itu dia dapat nilai-nilai pahala. Ya, kami apa nasihatnya? Karena kami tinggal di masyarakat yang melakukan maulid dan kami diundang menghadirinya. Asalnya dalam hal yang jelas tidak ada pensyariatannya, seorang tidak boleh hadir di dalamnya. Kecuali kalau dia tidak hadir akan menimbulkan bahaya untuk dirinya atau untuk menimbulkan bahaya lebih besar. Itu ada tadi, ada pertimbangan apabila dia dihadapkan pada 2 bahaya, apa yang dia pilih. Itu semuanya dilihat kondisinya seorang di situ. Nah, tapi pada dasarnya seorang dalam posisi yang seperti ini, dia bertahap di dalam menasihati manusia. Kemudian menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau dia tidak hadir misalnya dalam suatu hal, jangan dia luput pada hal yang lain. Misalnya, acara kumpul-kumpul takziah misalnya. Oh, tidak disyariatkan kumpul-kumpul. Begini, betul tidak disyariatkan. Tapi kenapa di waktu siang hari, acaranya di malam kan tidak disyariatkan. Kenapa di siang hari dia tidak datang melayat, tidak datang memberi takziah, menghibur orang yang berduka. Ya diberikan dari ketentuan syar'i. Dia misalnya diundang hadir di acara pengantenan. Ada campur baur laki-laki perempuan, tidak boleh. Dia tidak hadir. Tidak ada masalah dia tidak hadir. Tapi kan boleh dia datang ke rumah orang yang menikah tersebut, dia beri hadiahnya di rumahnya dan seterusnya. Tetap dia sambung dari hal yang bisa dia sambung dari silaturahminya dan dari kebaikannya. Nah ini dipelihara, jangan sampai karena dia berkata kita ingin begini dan begitu, dan akhirnya dia menimbalkan hal yang dianjurkan yang lainnya. Dan juga dalam hal ini jangan membuka pintu bergampangan. Yang paling bagusnya, seorang itu pertengahan, hikmah, bijaksana, bertahap. Iya. Mengenai hadis yang ketiga pagi, jika seorang bersedekah maka akan didoakan kebaikan untuknya. Jika tidak bersedekah akan dilaknat atau didoakan keburukan baginya. Tanyaan jika dikaitkan dengan perkara mantuk dan mafhum ayat, bagaimana memahaminya? Apakah tidak bersedekah di pagi dan di pagi hari pasti dilaknat? Oh ini lain pembahasannya ya. Iya. Ini hadis terkait dengan pembahasan al-wa'id. Jelas ya? Haditsnya ma min yaumin yusbih illa wa malakani yanzilan. Qala ahduhuma Allahumma aati mumfikan mumfiqan salafa. Wa qala al-akhar Allahumma aati mumsikan talafa. Tidak ada suatu hari pun yang berlalu di pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang turun. Malaikat pertama berkata, "Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti dari apa yang dia infakkan." Dan malaikat yang kedua berkata, "Ya Allah, berilah orang yang menahan tidak berinfak kerugian pada apa yang dia tidak infakkan. Nah, ini hadis terdapat di dalamnya anjuran untuk bersedekah. Jelasnya? Dan nas-nas yang terkait dengan wa'id, al-wa'ad dan wa'id, apa yang dijanjikan dan diancam, itu tidak dipetik dari kata-kata, tidak dipetik padanya pembahasan terkait dengan hukum-hukum, seperti yang disebut di dalam pertanyaan di sini. Ya, ada bentuk mafhum dan seterusnya. Tapi diambil darinya, seseorang bersemangat di dalam mengerjakan kebaikan, dan berhati-hati di dalam berhati-hati akan bahaya meninggalkan dari kebaikan. Demikian. Kemudian janji itu diberikan untuknya. Ya. Dan apa yang diancamkan juga akan dia dapatkan, tapi semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi perhatikan ya pembahasan-pembahasannya kemana. Bagaimana pembayaran warisan? Apabila salah satu dari ahli waris tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui kondisinya, apa masih hidup atau sudah meninggal. Yang jelas itu harta warisan dia, bukan milik ahli waris yang lainnya. Harta warisan sudah menjadi milik orang yang hilang ini, atau orang yang tidak diketahui keberadaannya. Sepanjang dia menjadi miliknya, itu digolongkan kepada harta milik orang tidak diketahui di mana orangnya. Maka yang seperti ini, kalau tidak diketahui lagi atau dugaan besar tidak diketahui, sudah diumumkan tidak diketahui, maka dia infakkan saja. Dia infakkan kepada sisi kebaikan yang paling diharapkan pahalanya untuk orang tersebut. Paling diharapkan pahalanya. Misalnya di wakaf atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Ya, kalau pemiliknya datang, suatu hari misalnya setelah diumumkan dan datang-datang, akhirnya sudah diinfakkan, ternyata pemiliknya datang, ya, maka diberikan pilihan kepada pemiliknya. Dia pengen duitnya atau pengen amalannya. Kalau amalannya itu yang sudah ada sekarang. Kalau pengen duitnya, maka dia berikan duit tersebut. Ya, dia ganti dan itu menjadi apa? Menjadi amalannya. Ya. Ini sudah mirip ke dalam pembahasan orang yang menemukan barang apa? Barang temuan. Mirip ke dalam pembahasan itu. Baik, ini masalah pemilihan ini saya sudah jawab tadi ya, saya sudah terangkan di belajar. Hal-hal yang saya sudah terangkan saya enggak ulangi lagi. Apa benar tentang haramnya memakan tulang dikarenakan tulang makanan jin? Bagaimana dengan sumsum dalam tulang? Betul ya, enggak boleh makan tulang karena itu makanan jin. Makanan dari jin. Jelas ya? Tapi kalau ada sumsumnya itu enggak ada masalah dimakan. Dalilnya karena daging itu ketika dimasak dengan tulangnya atau tidak? Hah? Dimasak dengan tulangnya. Ya. Otomatis apa yang ada di dalam tulang tersebut berupa lemak yang tersisa ataupun di dalam sumsumnya ikut juga di dalamnya. Kapan hal itu dibolehkan? Tidak ada masalah. Kemudian sumsum itu bukan tulang namanya. Dia sumsum. Namanya saja sumsum bukan tulang. Dia ada di dalam tulang. Baik. Ada sebagian orang menggunakan garis atas pada tulisan dengan alasan menyelisih orang kafir yang menggunakan garis bawah. Apa ini masuk kerana fikih? Ya, kerana fikih dari sisi apa? Ya. Kalau dari sisi pemahaman, ya hal yang bagus, bagus saja, tidak ada masalah. Karena memang kalau kita lihat di fikih, ilmu riwayat, biasanya dikasih tanda itu bukan dari bawah, dari atas dikasih tandanya. Dikasih tandanya. Dan itu lebih bagus ya. Itu lebih bagus. Ya, tapi kalau mengatakan ada bentuk tasyabbu di situ, enggak juga dikatakan tasyabbu. Ya, sepanjang orang-orang sudah melakukannya demikian kekhususan orang kafir, enggak bisa dikatakan itu haram. Jelas ya? Enggak bisa dikatakan itu haram. Kalau dikatakan semua hal yang ada tasyabbu orang-orang kafir, dibuat oleh orang kafir adalah haram, oh banyak sekali yang haram. Ini mobil-mobil siapa yang buat? Buatan mana? Hah? Kebanyakan mobil buatan mana? Lokal atau luar negeri? Luar negeri, orang kafir yang buat. Kenapa dipakai? Jelas ya? Dipakai karena memang sudah umum manusia memakainya. Tidak ada lagi ciri khususnya orang kafir di situ. Iya. Jadi yang dikatakan tasyabbuh itu kalau dia merupakan ciri khusus dari kalangan kaum muslimin atau ciri keagamaan mereka. Ciri keagamaan mereka. Apakah Nabi pernah mentalak istri beliau? Ada yang beliau pernah talak ya. Tapi kalau semuanya yang kalau dikatakan semuanya pernah talak, itu kejadian di sebagian riwayat bukan mentalak, tapi beliau melakukan ila. Bersumpah tidak mendekati istrinya sebulan, dan itu bukan talak namanya. Apakah Maria bintu istri atau budak? Ya, Maria apa namanya? Itu ada silam pendapat ya. Apakah dia seorang yang dimerdekakan kemudian dinikahi oleh Nabi atau tetap dia budak? Dan seingat saya bahwa Maria itu dari budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Apakah seorang thalibul ilmi ingin memperdalam ilmu usul disarankan untuk belajar ilmu mantik? Karena sebagian orang menyarankan untuk belajar ilmu mantik untuk lebih memahami usul. Ini keliru ya di dalam pembahasan. Tanpa ilmu mantik juga dia sudah apa? Bisa memahami ilmu usul. Iya. Dan ilmu mantik itu dicela oleh sejumlah ulama di dalam mempelajarinya. Bagi siapa yang ingin mempelajarinya, hanya mengambil sisi manfaat tertentu, maka ini perlu orang-orang yang sudah dalam ilmunya. Dia sudah kuat di dalam banyak sisi. Apalagi di pembahasan akidah. Baru dia belajar ilmu mantik. Iya. Dan ini bukan konsumsi para pemula. Yang kayak begini ya. Apakah boleh kita mempelajari, membaca kitab-kitab usul yang ditulis oleh Imam Ghazali? Ya, kebanyakan yang menulis di ilmu usul itu memang terpengaruh dengan ilmu filsafat. Itulah sisi, apa namanya, masalahnya mempelajari ilmu usul. Karena itu harus cari guru yang bagus. Supaya diberikan intisari, kesimpulan. Dan kita pilihkan buku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi. Sebab lepas dari hal-hal yang berbau filsafat itu tadi. Kalau dia sudah kuat, bagus mengambil dasar usul. Dengan benar dari guru yang sudah benar. Dan dia sudah belajar akidah yang benar. Dia perlu memperluas, membaca buku-buku yang lain, tidak ada masalah. Ya, sebab dia sudah bisa menilai. Itu pun banyak hal, orang-orang yang jatuh di dalam kesalahan, dia tidak mengerti dia jatuh di dalam kesalahan. Diambil saja. Ya. Seperti sebagian orang, dia nukil dari ucapan Imam Syatibi. Di pembahasan At-Tahsin wa At-Takbih. Katanya, Al-Hasan ma hassanahu syari' wal-qabih ma qabbahahu syari'. Yang baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek apa yang dianggap jelek oleh syariat. Ini ucapan benar atau tidak? Hah? Saya tanya, ucapan ini benar atau tidak? Yang baik adalah apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek adalah apa yang dianggap jelek oleh syariat. Benar atau tidak? Nah, inilah muskilanya. Ya, kalau dia tidak belajar ilmu akidah, mungkin saja hal yang dengan bahasa indah seperti ini dianggap benar. Padahal di belakangnya ada racun. Ya, itu ucapan orang-orang Jabriyah. Mereka menyandarkan bahwa di dalam menghukumi baik tidaknya sesuatu, akal itu tidak ada andil. Semuanya hukum syariat. Dan ini kebalikannya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dalam menghukumi baik atau jeleknya sesuatu itu hukum akal yang mutlak. Didahulukan di atas hukum syar'i. Ahli sunnah tidak seperti itu. Ahli sunnah, yang baik dan yang jelek itu adalah dari Allah. Tapi akal bisa memahaminya. Jelas ya? Bisa memahaminya. Sekarang bagaimana antum bisa membedakan kesalahan-kesalahan tipis seperti itu? Kalau tidak belajar akidah dengan baik. Apalagi kesalahan ini Imam Syatibi keliru dalam i'tisam. Dia imam ahli sunnah. Jelas ya? Imam ahli sunnah. Bagaimana kalau dia tidak belajar? Tidak ambil dari guru. Bagaimana dia bisa membedakannya? Harus belajar dengan apa namanya metode yang bagus. Ya, buku Imam Imam Al-Ghazali banyak ya di pembahasan ilmu usul. Ya, tapi itulah dicampuri oleh berbagai jenis ilmu filsafat. Ya, saya nggak tahu ini masalah apa namanya bansyariah atau apa. Ya. datangkan bagaimana bentuk praktiknya. Bentuk transaksinya bagaimana? Nah, itu baru bisa diberikan jawaban. Tentang hadits Mu'adz bin Jabal, la tubashshirhum fayattakilu. Dengan kaidah al-amr, al-asl fil amr yadullu al-wujub, al-asl fil nahy yadullu ala tahrim. Nah, ini lain ya pembahasannya. Iya. Memang di sini terkait dengan masalah larangan. La tubashshirhum. Apa makna larangan? Apakah bermakna tahrim atau tidak? Di sini bermakna irsyad. Karena di kalimat selanjutnya dikatakan fayattakilu, disebutkan akibatnya. Ya. Karena itu Mu'adz bin Jabal sendiri, beliau ketika di akhir hayatnya, beliau sampaikan haditsnya. Karena takut digolongkan kepada orang yang apa? Menyembunyikan ilmu. Andai kata beliau pahami larangan mutlak pengharaman, tidak mungkin beliau sampaikan. Baik. Tolong jelaskan bagaimana berpakaian yang syar'i menurut sunnah bagi laki-laki dalam keseharian di Indonesia ini. Bagaimana pula dengan berpakaian sholat? Mohon penjelasannya. Ya. Syarat berpakaian. Satu, harus menutup aurat. Dua, tebal, bukan pakaian yang tipis membuat transparan auratnya. Tiga, pakaiannya luas, tidak ketat, sehingga membentuk auratnya. Empat, pakaiannya bukan dari sutra atau hal-hal yang diharamkan. Lima, dari syarat berpakaian, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Enam, tidak boleh tasyabbuh dengan orang kafir. Tujuh, pakaiannya bukan pakaian syuhrah. Pakaian yang dia beda sendiri dengan kebanyakan manusia dengan pakaian tersebut. Yaitu, tujuh syarat berpakaian. Silahkan mau pakaian kayak bagaimana saja. Iya. Ini dari hal yang kadang saya ketemukan. Ada sebagian orang cerita ke saya awal-awal kali dia kenal apa namanya ngaji salaf katanya. Dia masuk pengajian, begitu keluar dari masjid, dia mendatangi penjual baju. Penjual bajunya bilang, "Bapak beli aja, paling tidak gamis seperempat supaya jadi salafi," katanya. Ya. Memang salafi harus pakai gamis. Itu tadi syarat berpakaian. Tidak mesti seorang pakai gamis, pakai jubah, pakai. Tapi ada hal-hal yang layaknya, umumnya dipakai oleh manusia. Ini sisi ekstrim yang pertama. Ada sisi ekstrim yang kedua. Katanya jangan pakai jubah, pakai sarung saja, pakai ini. Tidak boleh pakai jubah. Jangan pakai kopiah putih, pakai kopiah hitam saja. Sebab umumnya manusia, apa namanya, kopiah hitam yang masyhur di Indonesia. Ini juga keliru ya, ekstrim di sisi lain. Ya. Pakaian putih di mana-mana orang pakai gamis, pakai ini. Dimaklumi itu pakaian biasa di Indonesia, bukan hal yang aneh. Pakai peci itu biasa di Indonesia. Kok dianggap sebagai apa? Hal yang aneh, apalagi oleh sebagian orang, ada yang membahas bahwa itu dihitung sebagai pakaian syuhrah. Dari mana dia memahami pakaian syuhrah begitu bentuknya? Ya. Semua orang lihat TV pakai peci, pakai apa? Sebagian orang yang ceramah pakai peci putih, pakai jubah. Ya. Pemburu hantu saja pakai jubah, coba. Ya, dulu ya, anak gak tahu kalau sudah ada sekarang. Ya, kayak gitu. Jadi hal yang sudah tersebar di tengah manusia, itu jangan dianggap bahwa ini, oh ada bentuk begini dan bentuk ini. Hati-hati. Ada lagi saya dapatkan fenomena lain. Ya. Sebagian orang kalau pakai, dia lihat orang pakai baju koko, dia pakai baju koko. Pakai sarung. Ya. Nah, ini ustaz terlalu moderat. Atau ini salafinya kurang tajam salafinya. Ya, kurang kuat salafi. Masya Allah kesalafian ya dilihat dengan baju. Jelas ya? Dilihat apa yang biasa masyarakat pakai. Kalau mereka, kita mendatangi sebuah masjid, masjid itu kebiasaannya orang pakai baju koko, baju sarung, cocoknya kita pakai baju koko, baju sarung, pakai sarung ke sana, cocoknya. Di sebuah masyarakat, sebab di sebagian kampung seperti itu. Tapi kalau di kota umumnya orang sudah terbiasa, jubah ini dan sebagainya, gamis sudah biasa. Jelas ya? Perempuan-perempuan pakai cadar, pakai ini tertutup, itu sekarang sudah biasa. Walaupun dahulu orang-orang yang di sebagian kota, misalnya ada perempuan pakai cadar, itu dilihatin oleh mata dari awal jalan sampai ujung jalan dulu. Tapi sekarang sudah dianggap biasa. Iya. Jelas ya? Maka sunnah itu juga perlu diperkenalkan. Hal yang islami perlu diterangkan. Perlu diterangkan. Jangan berlebihan, jangan pula menyepelekan. Baik. Baik, ini ada pertanyaan yang terakhir terkait dengan apa namanya, dari setelah mempelajari ilmu usul fikih tergambar ada hal-hal yang kurang. Ya, dan memang seperti itu tabiat orang yang belajar ilmu. Dia belajar ilmu usul fikih, nanti terlihat banyak kekurangan dia, salah dalam memahami. Dia belajar ilmu qawaid fikhiyah, nanti dia akan tahu bahwa dia banyak keliru di dalam memahami. Apalagi kalau dia lebih rajin membahas kedetailan ilmu-ilmu akidah, dia akan tahu bahwa dirinya banyak kekurangan. Itulah memang tabiat seorang belajar. Ya. Sebab orang yang belajar itu, tiap kali dia belajar, dia akan semakin tahu kadar dirinya dan kekurangannya. Jelas ya? Kekurangannya. Iya. Makanya, harusnya penuntut ilmu itu, dia banyak membaca biografi ulama-ulama terdahulu, supaya mengerti dirinya siapa. Iya. Jelas ya? Demikian. Sama kita, apa namanya, saya ingat dahulu, semakin diaman, semakin saya duduk, ya, di majelis Syekh Mukbil, dan itu sudah tahun keempat ke berapa saya di sana, ya, semakin saya menganggap diri saya itu tidak ada apa-apanya. Ya. Dan itulah tabiat dari ilmu kalau dia duduk kepada orang yang berada di atasnya. Tapi beda kalau dia duduk dengan orang-orang yang semisal dengannya atau di bawahnya, itu kadang muncul hal-hal yang membuat diri itu apa? Bangga, lupa, dan seterusnya. Maka cara mengobatinya, dia banyak membaca dari sirah para as-salaf. Ya, apalagi kalau kita baca dari biografi Al-Bukhari, Muslim, kita bandingkan dengan diri kita, wah itu akan menjadi pendidikan besar untuk jiwa. Jelas ya? Maka untuk istiqamah dalam hal ini, seorang penuntut ilmu hendaknya selalu menyisikan waktunya untuk belajar. Ada waktu untuk belajar. Kemudian yang kedua, dia harus punya target. Hari ini lebih baik daripada hari setelahnya. Kemudian yang ketiga, dia harus tahu belajarnya apa. Ilmu yang dasar dia pelajari apa, ilmu setelahnya apa. Supaya ada target yang dia selesaikan. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, itu tadi. Dia kalau sudah sibuk dengan perkara dunia, jangan sampai dia meninggalkan ilmu secara keseluruhan. Harus tetap ada. Dia hadir dari majelis ilmu, dia baca dari Al-Quran, baca dari hadith, murojaah pelajarannya, ya, dengarkan dari pelajaran-pelajaran yang sudah dia pelajari, supaya dia tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan menjaga kita semua di atas hidayah, memelihara kita semua di atas petunjuk, sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepada kita menyelesaikan pembahasan kitab ini. Semoga apa yang kita kaji, kita dengarkan, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan yang salih. Dan semoga hal itu semuanya menjadi kebaikan untuk kita semua, membimbing kita untuk selalu istiqamah di atas sunnah dan keislaman di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.